tahu di sini ada melati, tak payah merantau, tak payah ku cari-cari melati pujaan. Berilah harum harapan, kan ku simpan selagi hayat pandu badan. Jikalau ku tahu rambutan jatuh keribat, berapa ku tunggu jatuhnya bintang kejerat. Rambulan, oh rambulan, berilah sinar gemilang, kan ku turun hingga badan cerai tulang. Pujaan idaman hatiku, rambulan kilauan harapan hidupku. Jika ku tahu hidupku akan berbahagia, ku bersyukur padaku.